Mau tanya Pak Ustadz, mahalkah biaya sekolah di Maroko? Saya kuliah, nama sekolahnya Darul Hadis. Darul artinya rumah, Hadis rumah hadis. Nama yang mendirikannya Raja Hasan II. Raja yang sekarang Muhammad VI. Muhammad VI ini anak Hasan II. Ada orang kaya, diwakafkannya rumah. Rumah besar, villa, ada tamannya, ada air mancur, ada gedung besar, diwakafkannya ke Raja Hasan. Raja Hasan, kuwakafkan tanah beserta rumah ini, tapi untuk belajar hadis saja. Setahun menerima siswa 20 orang. 15 orang Maroko, yang 5 non-Maroko. Terserahlah. Nah, saya dapat beasiswa tahun 2004. Sekolah di Maroko gratis. Dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, sampai S3. Tidak dipungut bayaran. Khusus untuk mahasiswa asing yang dapat beasiswa, disediakan asrama dan dikasih beasiswa. Saya dapat beasiswa 1 bulan 800 dirham. Mata uangnya dirham. Lebih kurang 100 dolar. Tak banyak. 100 dolar sekiranya sekarang 1,5 juta. Asrama sudah gratis, itu untuk uang jajan saja. Kontrak saya selama 24 bulan. Kalau 24 bulan tak selesai, diusir dari asrama. Beasiswa putus. Di Al-Azhar juga begitu. Al-Azhar gratis. Padahal negara mereka ini tak kaya. Maroko dengan Mesir tak kaya. 11-12 sama kita. Bahkan kita jauh lebih kaya. Maka sebenarnya tidak ada negara miskin. Yang ada itu adalah negara kaya yang tak pandai mengelola kekayaannya. Jadi angka pendidikan kita luar biasa mahal. Sidang terbuka 10 juta, tertutup 15. Buka tutup 25. Makanya payah kita kuliah. Jadi Adinda, Ananda kalau mau kuliah, setiap bulan Juni ada tesnya. Nanti yang lulus Mesir, Sudan, Tunisia, Maroko. Ke Mesir 100, ke Maroko 15, ke Sudan tak tahu berapa, ke Tunis 15. Itu jatah kita. Kita tak ngemis, itu jatah kita. Kita mesti ambil. Syaratnya Pak Ustadz, tes bahasa Arab dengan hafalan Quran. Dulu kami tak ada paket tertentu, sekarang dipatok 3 juz. Apalah 3 juz itu kejap. Saya bilang kejap, semalam saya dari Bengkalis, pas acara makan siang datang bapak-bapak pegawai Pemda, salam sama Ustadz, salam sama Ustadz, salam mana, kelas berapa? Kelas 2, sudah hafal 1 juz. Berarti kan orang Riau kejap mengapa? Kelas 2 SD, hafal 1 juz. Kalau Allah izinkan saya mau sekolah di sana Pak Ustadz, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bagus, belajar, ambil. Ustadz Helmi Basri tamat Maroko. Di Riau ini yang tamat Maroko Dr. Helmi Basri, Ustadz Agustiar, Dr. Agustiar, Ustadz calon Dr. Firman Surya Putra, Ustadz Somad, berempat kan tamat Maroko. Hadirilah kajian pecinta hijrah Sat Night Move On. Ini kalau yang pakai-pakai Inggris ini biasanya anak muda isinya. Yang tua-tua datang boleh juga. Bawa anak-anak bapak ibu sekalian. Temanya Al-Quran kunci kebangkitan ekonomi. Menghadirkan Ustadz Muzammil Hasballah, Al-Hafiz hafal Quran. Masih muda. Imam dari Masjid Salman ITB. Coba cari nanti videonya di YouTube. Muzammil Hasballah. Suaranya Masya Allah. Sabtu tanggal 22 April. Mulai maghrib berjamaah, iktikaf sampai tengah malam, sampai kajian subuh. Siapkan persiapan iktikaf. Persiapan iktikaf itu Quran, bukan es krim. Banyak gitu iktikaf bawa coklat, bukan. Ustaz, apa beda ilmu akidah dan ilmu kalam? Apa itu ilmu kalam? mengkaji tentang Allah, Nabi, Rasul, malaikat, surga, neraka, azab kubur, itu ilmunya aqidah. Aqidah diambil dari kata uqadah. Uqadah artinya simpul tali, simpul mati. Kenapa ilmu itu disebut simpul mati? Kalau sudah kita ikat dalam hati, sampai mati dibawa mati, tak boleh dibuka. Disebut juga dengan tauhid. Kenapa disebut tauhid? Karena dia diambil dari kata wahada yuwahidu tauhid, mentauhidkan. Karena agama selain Islam, agamanya Tuhannya banyak. Kristen, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, Santa Maria, haleluya. Hindu, Brahma, Wisnu, Siwa. Tuhan bisa masuk ke monyet, Dewa Hanuman. Tuhan bisa masuk ke gajah, Ganesha. Tuhan bisa masuk ke pokok kayu, menyembah kayu, lembu, hantu. Sedangkan Islam, Qul huwallahu ahad. Tentu tak lengkap kalau tak dibaca ayat selanjutnya, Allahus Somad. Sedangkan ilmu kalam, jadi sebut ilmu kalam karena ulama setiap membahas itu selalu diawali dengan al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada. Maka disebut orang ilmu apa tuh? Ilmu kalam. Apa artinya? Kalam, pembahasan tentang masalah ini. Hanya saja kalau akidah itu pembahasannya lurus-lurus, kalau kalam isinya perdebatan. Kalau engkau mengatakan azab kubur itu tidak ada, maka ini hujahku. Makanya lebih baik baca dulu akidah, setelah itu untuk pematangan, untuk ilmu debatnya, baru dalami ilmu kalam. Dia disebut juga dengan al-fiqhul akbar. Ada fiqhul aswar, fikih kecil. Fikih kecil tentang duduk, tentang tayamum, tentang solat, fikih kecil. Fikih akbar tentang Allah, tentang malaikat, tentang surga, tentang neraka, tentang siratul mustaqim, tentang hisab, tentang azab kubur, tentang yang ghaib-ghaib, itu ilmu akidah. Apa alasan golong lain mengatakan bahwa ilmu kalam itu haram? Ilmu kalam bisa haram bagi orang yang tak punya basic, karena di dalamnya perdebatan. Ahli filsafat mau menolong agama Allah dengan logika akal, jangan pakai-pakai filsafat, cukup dengan Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah cukup. Tapi ketika kita ketemu dengan orang yang tak mau pakai Quran, tak mau pakai Sunnah, gimana? Dia tak mau pakai Quran, dia tak mau pakai Sunnah, gimana kita mendebatnya? Maka pakai akal. Tapi akal yang diikat dengan Quran dan Sunnah. Ada filsafat, nama filsafatnya serba Tuhan. Semua ini Tuhan. Dia pun kata dia Tuhan. Aku adalah titisan Tuhan. I am a God. Aku adalah Tuhan. Ditulisnya sebuah syair. Aku sedih melihat Tuhan jatuh ke lantai. Dia menulis itu ketika dia sedang pangkas, rambutnya jatuh ke lantai. Aku sedih melihat Tuhan jatuh ke lantai. Tapi kemudian aku tersenyum, karena ternyata yang menyambutku di bawah pun juga Tuhan. Karena tanah itu juga Tuhan. Karena dia menganggap semua ini Tuhan. Dia datang mau mendebat Ustadz Iskandar Arnel, filsafat, S2 dari McGill University. Orang begini tak bisa pakai ayat. Kalau dia datang ke saya, aku adalah Tuhan, neraka jahanam tempat ente. Dia mungkin diam, tapi hati dia tak tenang. Karena saya mendebat dia pakai hadis. Ini orang mesti pakai akal. Diminta sama Ustadz Iskandar Arnel satu ruangan. Jadi Bapak meyakini diri Bapak Tuhan? Ya, saya Tuhan. Karena saya adalah bagian dari Tuhan. Oh. Jadi yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan? Tuhan. Saya keluar dari Tuhan, maka saya adalah Tuhan. Jadi yang keluar dari diri Bapak juga Tuhan? Iya. Bapak berak pagi tadi. Dia mulai bingung. Karena kalau dia jawab iya, berarti berak dia tuh Tuhan. Satu pukul dia tuh tumbang. Tak perlu banyak-banyak. Itu pakai akal. Itulah ilmu kalam itu. Orang ahli akidah mendebat orang yang lain, tapi pakai akal. Karena mereka berhadapan dengan orang Persia. Orang Persia itu cerdas-cerdas. Orang Yunani berdebat. Kalau tidak pakai akal gimana? Imam Hanafi sedang duduk di bawah. Datang si pendebat dari atas. Saya tak percaya Tuhan, kata dia. Hanafi, kalau memang ente mengatakan ada Tuhan, mana Tuhan itu? Kalau ente mengatakan Tuhan itu ada, mana arahnya? Saya mengarah ke sana. Arah Tuhan kemana? Dan kalau memang ente mengatakan Tuhan itu ada, apa kerja Tuhan sekarang? Itu jawabnya mesti pakai akal. Imam Hanafi kuat logika akalnya. Kata Hanafi, dalam susu itu ada tak keju? Ada, tunjukkan saya mana kejunya. Tak bisa dia tunjukkan. Api itu mana arahnya? Kata ente semua yang ada pasti ada arahnya. Iya, api, kemana arah api? Tak bisa dia jawab. Dibalikkannya, ente mengatakan semua yang ada itu ada perbuatannya. Iya, ente nanya apa perbuatan Tuhan sekarang? Iya, coba ente turun. Turun dia naik Hanafi ke atas. Inilah perbuatan Tuhan. Orang baik naik ke atas, orang jahat turun ke bawah. Ini bagi akal. Nah, tapi akal bukan yang macam liberal sekarang. Banyak di grup-grup WhatsApp itu akal-akal hantu itu. Bukan akal untuk menolong agama Allah, tapi akal untuk menjatuh-jatuhkan politik Islam. Itu akal yang ditolong oleh setan. Wa inna syayatin la yuhuna ila awliya'ihim. Setan-setan itu membisikkan ide-ide cemerlang ke otak-otak para wali-wali setan. Jadi ada wali setan, ada wali Allah. Sekarang banyak wali setan. Apa yang kita jawab kalau ada orang bertanya di mana Allah? Dijawab oleh Sayyidina Ali, Allazi ayyana al-aina la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum tempat ada, maka tak layak untuk ditanyakan dia di mana. Sebelum tempat itu ada, dia sudah ada. Sebelum waktu itu ada, dia sudah ada. Maka tak layak untuk ditanyakan kepada dia kapan dan di mana. Tapi dalam hadis itu ada dikatakan ainallah, Allah di mana? Lalu ainallah fis sama, di langit. Itu mesti ditakwil. Makna di langit bukan maknanya di atas. Sama macam saya ditanya orang, di mana Imam Syafi'i, Ustaz? Imam Syafi'i di atas. Ada Imam Syafi'i di atas? Tak ada. Saya sedang ingin mengatakan kedudukannya tinggi. Itu sudah saya bahas 3 tahun yang lalu. Lengkap, baca buku 37 masalah populer tentang hadis Aynallah. Ada di situ. Cuman masalahnya minat baca umat kita di bawah Vietnam. 1001. Buku Ustaz sudah kami beli. Kenapa tak ente baca? Plastiknya belum dibuka lagi, Pak Ustaz. Buka dalam pembahasan tentang Aynallah, ada saya bahas. Dalam sholat berjamaah, apakah imam yang mengikuti keinginan jamaah atau jamaah yang mengikuti keinginan imam? Kadang jadi masalah yang imam katanya rukuknya atau sujudnya terlalu cepat. Ini namanya imam yang ketakutan terhadap jamaah. Saya kalau saya jadi imam, maka yang saya ikuti adalah aturan. Karena kalau kita ikuti jamaah, lain kepala, lain isinya. Bapak mau apa? Saya mau sambal lado yang agak pedas ya. Ini pakai kunut apa enggak ya? Oh, macam-macam itu nanti. Ada yang mau pakai kunut setengah aja bisa enggak? Tidak bisa begitu. Maka sesuaikan aturan. Tasbih. Tasbih paling sikit 3. Sudah saya tulis di buku 99 tanya jawab soal. Tasbih berapakah jumlah tasbih? Paling sikit 3, yang sedang 5, yang banyak 7. Lebih dari 12 makruh. Jadi kalau saya jadi imam, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Andai saya baca 7, itu saya belum melanggar ADART. Tadi Ustaz baca berapa? 3 saya baca. Kenapa tak Ustaz baca 7? Pitam nanti makmum. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Tentang ayat Pak Ustaz, ada, sudah saya tulis bacaannya. Dari surat Al-Hujurat sampai Amma Yatasa'alun, itu untuk sholat isya dan sholat subuh. Sholat zuhur dan sholat subuh. Dari Amma Yatasa'alun sampai Wadduha, itu untuk sholat isya dan sholat asar. Tadi rakaat kedua saya baca wadduha. Untuk alam nasrah sampai bawah, annas itu untuk sholat maghrib. Sudah ada aturannya. Selama dia tidak melanggar statuta, jangan semprit. Makanya makmum sama imam mesti ngerti sama ngerti. Kalau tidak nanti berkelahi wasit sama pemain. Ada pendapat mengatakan bahwa sholat zuhur dan asar makmum tak perlu membaca fatihah pada rakaat 1 dan 2. Sudah saya bahas dalam buku 99 tanya jawab sholat. Apakah makmum perlu baca fatihah? 3 mazhab. Syafi'i baca. Dalilnya la sholata, tak sah sholat bagi yang tak baca fatihah. Zuhur baca, asar baca, maghrib baca, isyak baca, tahajud baca, witir baca, asal sholat baca. Hanafi tak perlu baca. Zuhur tak usah baca, maghrib tak usah baca, tak usah baca, pokoknya di belakang tu diam saja lah. Itu Hanafi. Maliki tergantung sholatnya. Kalau sholatnya berbunyi, tak usah baca, karena telinga sudah mendengar. Kecuali poka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengar-dengar, itu maliki. Tapi kalau sholatnya sir, zuhur sama asar baca, karena telinganya tak mendengar. Saya ulang balik, Syafi'i baca, Hanafi tak baca. Lawan dari Hanafi Syafi'i, Syafi'i baca, Hanafi tak baca. Maliki jalan tengah. Sholat jahar tak perlu baca, sholat sir baca. Ustaz pilih yang mana? Saya pakai mazhab Syafi'i. Imam selesai fatihah, saya baca fatihah. Al-Maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasrata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alaihim wal-maghdubi alaihim waladhdallin. Tapi katanya kalau imam baca ayat kita mesti dengar Pak Ustaz. Sudah saya tulis dalam buku 99. Ya Rasulullah, gimana kami kalau baca ayat ketika imam baca ayat? Boleh kami baca? Kata Nabi, jangan kalian baca ayat kalau imam sedang baca ayat. Illa ummul kitab, kecuali Al-Fatihah. Udah. Buku itu sudah ditulis 5 tahun yang lalu. Dalam meneladani Rasulullah, kami dari kalangan pemuda, bagaimana cara kami untuk memahami ilmu agama? Apalagi basic kami bukan dari pesantren. Banyak kami lihat pemuda yang ikut-ikut ngaji dengan berbagai pemahaman. Tolong arahkan kami Pak Ustaz. Ngaji fikih dengan Ustaz Mawardi Muhammad Saleh. 13 tahun di Madinah. Mengigaunya pun bahasa Arab. Dosen pasca sarjana, wakil dekan Fakultas Hukum UIN. Ngajinya di Ar-Rahman. Zuhur, Anda bertanya, mufti menjawab. Jawabannya, jabatannya sekarang mufti Pekanbaru. Fatwa segala fatwa. Datang. Dah, fikir. Tafsir, datang ke Dr. Mustafa Umar. Subuh, Ahad, dan kajian malam ba'da Isya. Dah. Kajian fikih, fikih apa dulu? Fikih ibadah. Fikih ibadah, fikih salat 4 mazhab. Ada. Fikih ibadah Dr. Ustaz Samsudin Muir. Kajian hadis subuh Sabtu di An-Nur. Tak bisa datang, streaming. Buka situ. Somad Ustaz Somad fanpage, ada streamingnya. Kok tak bisa kami dengar Pak Ustaz? Paket tak ada. Belilah agak 2 giga. Tak ada alasan tak mengaji di Pekanbaru. Kami mau ngaji filsafat Islam. 2 ahli filsafat Islam. Pertama, Dr. Saidul Amin dari IIU, International Islamic University. Yang kedua, Dr. Iskandar Arnel dari McGill University. Orang tamat McGill. McGill itu Kanada. Belajar sama orang barat, tapi tetap lurus. Makanya banyak yang khawatir. Kalau khawatir Pak Ustaz nanti belajar di UIN jadi sekuler. UIN Pekanbaru insyaallah enggak. Karena tokoh-tokoh filsafatnya tidak sekuler, tidak liberal. Saya seorang guru mengajarkan tentang bunga bank. Padahal bunga bank itu riba. Apakah saya berdosa mengajarkannya Pak Ustaz? Ada dosen di UI, mata pelajarannya adalah kriminologi. Apakah berdosa dosen kriminologi? Enggak. Karena dia sedang mengajarkan gimana cara ilmu mencuri. Bila Anda ingin mencuri, maka yang pertama Anda lakukan adalah amati dia jauh-jauh. Beli teropong, tengok. tengok plat mobilnya berapa, ikuti dia gemeng-gemeng. Mempelajari keburukan supaya tahu bagaimana mengungkap keburukan. Ibu jelaskan bagaimana seluk-beluk riba. Setelah itu ibu katakan, di sini letak haramnya anak-anakku sekalian. Itulah beda orang Islam mengajarkan ekonomi dengan orang kafir mengajarkan ekonomi. Sama-sama ilmu ekonomi, tapi yang ini menunjukkan kejelekannya. Ustaz, saya ini belajar ilmu hukum positif. Sekarang titel saya SHMH. Berpahala tak saya Pak Ustaz? Ente berpahala. Karena ketika nanti terjerat orang miskin masuk ente LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Ente yang menolong dia. Anak-anak syariah yang tidak hukum konvensional dia tak tahu. Nah, jadi sama-sama punya pisau, tapi pakai untuk menolong yang baik. Saya pernah berdiskusi dengan seseorang. Beliau bilang orang-orang yang berjubah bersorban itu riya. Seharusnya yang ditiru itu ibadah Nabi, bukan pakaiannya. Bagaimana tanggapan Ustaz? Kalau orang bersorban dengan berjubah riya, berarti yang sholat di masjid lebih riya. Nanti yang sholat di rumah pun kata dia, abang tak sholat bang, aku kalau sholat ini riya. Jadi cukup pejam mata eling aja. Jadi yang disebut riya itu mana? Mana riya itu? Ini gara-gara kajinya roso-roso. Agama itu bukan roso-roso. Saya rasa-rasa riya nih. Yang roso-roso itu, ya itu penjaga Gunung Kidul. Agama ini bukan roso-roso. Agama itu bukan perasaan. Karena kalau perasaan itu like and dislike. Pakai jubahmu, pakai sorbanmu, pergi engkau ke masjid. Nabi berjubah, Nabi bersorban, sholat masjid. Bahwa ada rasa riya di dalam, lawan. Justru yang riya itu adalah ketika tidak bersorban, tidak berjubah karena takut dipuji orang. Itu kata Imam Fudail bin Iyad, dikutip oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Tarkul amali li ajlin nas, riya. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Sengaja beramal biar dipuji orang, syirik. Siapa yang sengaja berjubah bersorban biar dipuji orang, syirik. Ustaz Somad sekarang bersorban biar disangka Pangeran Diponegoro, syirik. Takut bersorban karena takut dipuji orang, riya. Lalu yang betul gimana? Laksanakan, luruskan niat. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Jalan ke masjid, salat. Datang orang muji, cie-cie, yang pakai jubah sorban sekarang ya, nampaknya enggak lama lagi mati nih. Apa jawabnya Pak Ustaz? Anjing menggonggong, kapilah berlari. Apakah ada larangan membawa HP ke dalam WC sementara dalam HP tersebut ada aplikasi Quran? Tak ada larangan. Dalilnya mana? Dia mau minta bertanyakan ayat pakai HP. Ya ayyuhalladzina amanu, Samsung mana ada? Yang tak boleh itu dibukanya aplikasi. Ini aplikasi ayat, ini aplikasi Quran digital, dalam keadaan hidup dibawanya masuk ke WC, itu tak boleh. Dalam keadaan hidup menyala masuk ke WC, itu tak boleh. Tapi kalau dalam keadaan mati, tutup, gelap, tak apa-apa. Dalilnya, ini di dalam kepala ini kan ada Quran. Walaupun tak 30 juz, insyaallah juz 30 ada dalam. Waktu masuk ke WC tadi, ikut tak kebalan? Ikut. Nah, begitu juga dengan ini kan masuk. Kalau ada orang nanti mengatakan, kata dia tak boleh ini dibawa karena dalamnya ada Quran, nanti dia kalau mau masuk istri, keluarkan otak itu tinggal. Tinggal peci, keluarkan. Sebentar ya, aku masuk dulu ke dalam. Nah. Yang tak boleh itu dimunculkan dia. Dimunculkan yang di dalam, ini keluar. Itu baru tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam WC, itu tak boleh. Selama dia tak muncul, tak apa-apa. Apa hukum perempuan tertawa terbahak-bahak depan orang yang bukan mahram? something wrong. Ada yang menyalah dengan dia itu. Koslet urat kepala. Perempuan biasanya malu. Makanya ada istilah tersipu malu. Perempuan malu, menunduk-nunduk. Makanya ada hadis menyebut as-sukutu alamatur ridha. Anak perempuan itu kalau ditanya mau kau nikah nak, diam dia. Kata Nabi, diamnya itu tanda setuju. Mau kau nikah sama si pulan nak, diam dia. Kata Nabi, diamnya itu tanda setuju. Kalau perempuan sekarang jawab iya aja atau iya banget ya. Jadi kalau ada terbawa-bawa, tak beradab dia, tak dididik dia, kurang ajar dia. La taqda'na bil qawl. Janganlah perempuan itu bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Kenapa tak boleh? Yatma'alladzi fi qalbi marad. Karena ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Kalau didengarnya suara perempuan itu mendesah-desah, maka dia error. Yang tebak-tebak-tebak. Anak kecil yang sudah dididik di TK Islam, jangankan ketawa terbahak, terbuka lututnya sikit, tutupnya langsung. Saya dibawa ke TK An-Nahal Jalan Harapan Raya. Anak umur, saya tanya, berapa umur? 3 tahun Pak Ustaz. Terbuka lututnya, langsung tutupnya. Padahal depan Ustaz. Takkan saya intip anak 3 tahun. Ustaz doakan semoga besok Ahok kalah dan Anies menang. Malam ini saudara kita di Dumai, di depan Bukit Gelanggang Masjid Habibur Rahman, berkumpul beramai-ramai untuk mendoakan kemenangan Anies di Dumai. Unik Dumai. Kota-kota lain mestinya membuat. Kenapa? Jakarta adalah simbol. Nanti di akhir majelis kita berdoa. Saya dengar doa Ustadz Kiai Haji Lukman Syarif, kata dia, ya Allah, buatlah semua pemilih itu ketika berada di kotak itu yang nampaknya hanya Anies saja. Sampai Cina-Cina itu ke dalam tengoknya, hanya Ahok mana lah, kata. Mana, tak nampak. Ahok. Tak nampaknya. Yang nampaknya Anies saja. Apa yang dimaksud dengan tauhidnya Abu Hasan Asy'ari? Karena ada kawan saya tak mengakuinya. Saya tak mau ikut tauhidnya Abu Hasan Asy'ari. Memangnya apa bedanya? Abu Hasan Asy'ari mentakwilkan ayat yang mutasyabihat. Itu salah satu cirinya. Ayat-ayat yang mutasyabihat ditakwil. Contohnya, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Asy'ari tak mau pakai ayat ini dipahami secara tekstual, maka ditakwil, kata dia. Yang dimaksud tangan Allah di atas tangan mereka artinya kuasa Allah. Siapa sebetul Asy'ari? Asy'ari ulama besar, namanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Kita ni Pak Ustaz, seluruh dunia ini mengikut akidah dua. Kalau tak Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Maroko, trilogi Maroko. Mazhab akidahnya Asy'ari, fikihnya Maliki, tasawufnya Ghazali. NU yang garis lurus ya, jangan garis bengkok. NU garis lurus. Buya Yahya, Kiai Lutfi Basori, Kiai Idrus Ramli. Yang mengikut Kiai Hasim Asy'ari. NU trilogi, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali dan Junayd Al-Baghdadi. Seluruh dunia ini hampir, kalau tak Asy'ari, Maturidi. Lalu yang menolak ini siapa? Salafi. Jadi pertentangan. Yang dimaksudnya kawan saya, ini dia mengikut Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Taimiyah, dia tidak takwil. Ibnu Taimiyah tak takwil, tapi dia pakai isbat, menetapkan bahwa Allah punya tangan, tapi tangan Allah tak sama dengan tangan makhluk. Itu bedanya. Ulang lagi Pak Ustaz. Asy'ari, tangan Allah itu tak boleh dipahami tangan Allah, tapi mesti ditakwil maknanya kuasa Allah. Kalau Ibnu Taimiyah, enggak. Allah punya tangan, tapi tangannya tak sama dengan tangan makhluk. Namanya isbat. Kedua-dua ini ijtihad. Ibnu Taimiyah berijtihad, Imam Asy'ari berijtihad. Maka tak bisa dikatakan ijtihad Asy'ari batil, ijtihad Ibnu Taimiyah betul. Ini batil, ini betul. Tak bisa begitu, dua-duanya ijtihad. Mempelajari tauhid menurut Asy'ari pakai sifat 20. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun sama' basar ayan ilmun sama' basar kalam tambah lagi ayan muridan qadiran sami'an mutakalliman pas 20 sifat 20 itu ijtihad. Pak, jangan-jangan ijtihad. Mari kita kenal Allah, kembali ke Quran dan Sunnah. Yang sanggup siapa? Siapa yang sanggup menjelaskan tentang Allah dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas? Ayatnya busara-sera. Baca Quran aja pakai terjemah depak. Ulama merumuskannya. Sama macam ilmu hadis. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu'. Kalau periwayatnya sampai ke Nabi namanya marfu', sampai sahabat namanya mauquf, sampai ke tabi'in namanya maqtu'. Itu mana ada zaman Nabi? Itu kan dirumuskan abad kedua. Sama juga dengan akidah ini. Disusun oleh para ulama. Apakah wajib ikut mazhab? Sebab ada kawan saya tak mau ikut mazhab. Berarti dia imam mazhab. Siapa yang tak bermazhab? Dia imam mazhab. Kalau sempat saya mengatakan, saya bapak ibu terus terang ya, saya tak mau ikut mazhab. Berarti saya sudah membuat mazhab baru. Namanya mazhab Somadiyah. Ini saya sebutkan. Mufti Saudi Arabia namanya Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz. Dalam kitabnya dia mengaku, saya bermazhab Hambali. Itu Mufti Saudi Arabia itu, mazhab Hambali. Tiba Mufti Saudi Arabia yang jenderal bintang 7-nya aja ngaku mazhab Hambali. Tiba-tiba yang kopral-kopral mengaku tak bermazhab. Apa hukumnya mengkekahkan anak? Sunat muakkad. Kullu mauludin, setiap anak yang lahir rahinatun, tergadai. Bagaimana menebusnya? Tulbahu anhu yauma sabi'ihi, disembelih. Anak itu Pak Ustaz kambing. Kapan? Hari ketujuh. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih namo yang elok-elok. Nama yang paling bagus, nama yang pakai Asma'ul Husna. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Razak, Abdul Wahab, Abdul Ghaffar, Abdul Somad. Kalau tak bisa hari ke-7, hari ke-4 boleh. Kalau tak bisa hari ke-21, buka buku apa? Buku Fikih Sunnah Said Sabik. Said Sabik itu ahli, sudah diterjemahkan ke bahasa Rusia. Waktu Syekh Said Sabik ke Rusia, di Moskow, datang orang ramai-ramai ke airport menjemput dia. Terkejut dia. Loh, kalian katanya komunis kok ramai? Kaum muslimin di Rusia 25 juta dan sudah membaca Fikih Sunnah Syed Sabi. Hari ke-14. Kalau tak bisa hari ke-14, tak ada duit, 21. Tak bisa, tak usah lagi tengok tanggal. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun, dua tahun, lima tahun. Pak Ustaz, saya sudah 30 tahun umur. Boleh saya akikah? Boleh. Besok pagi boleh kambing. Akikah. SMS saya, datang saya bisa siang. Hanya saja kalau sudah 30 tahun, akikah saja. Jangan diayun pakai marhaban. Marhaban ayanur. Awak sangka cucu pun nenek bayu. Bagaimana hukumnya bagi orang yang tak mampu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Siapa yang bangun masjid akan dibangunkan istana di surga. Berarti orang kaya aja lah yang punya istana di surga. Kita yang tak punya, jadi nanti tak punya apa tempat di surga. Man shalla isnatai asharata raka'ah, siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Di situ letak adilnya Allah. Kau punya harta, bangun masjid. Kau tak punya duit, salat sunat banyak. Di Pekanbaru ni, yang kaya bangun masjid, rajin sholat sunat. Sudahlah susah sembahyang pun tidak. Kan parah. Bolehkah anak mengakekahkan dirinya sendiri? Boleh. Dalilnya mana? Aqwa'an nafsihi ba'na mabu'itha nabiyan. Nabi mengakekahkan dirinya sendiri sesudah jadi nabi. Sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer dalam judul mengakikahkan diri setelah dewasa. Boleh. Apa dasarnya orang mengambil tangannya seperti bertinju? Apa dasarnya orang yang bangkit dari sujud waktu tegak macam bertinju? Habis sujud Allahu Akbar. Apa dalilnya? Kal ajin. Ajin tukang buat adonan tepung gandum. Nabi bangkit dari sujud kal ajin, macam orang membuat adonan tepung gandum. Tepung gandum orang Arab tidak pakai air. Tepung itu dicampur pakai minyak samin, minyak sapi. Karena untuk dibuat roti canai. Nanti dimakan pakai gulai. Itu sarapan pagi mereka. Mereka tidak makan lontong sayur. Nah, membuat adonan tepung gandum itu tidak macam kita begini. Itu tuh bakwan. Tepung gandum adonan itu begini. Maka dalam hadis itu disebut bangkitnya macam membuat tepung gandum. Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, hadis tentang begini ini dhaif, tak bisa diamalkan. Kata Syekh Albani dalam sifat sholat Nabi, sahih. Saya suruh mahasiswa menulis skripsi hadis sahih dan hadis dhaif dan pengaruhnya terhadap hukum sholat. Sampai sekarang belum ada yang nulis. Bagi yang belum dapat judul, tulislah. Efek dari pengaruh hadis sahih dhaif terhadap pengaruhnya sholat. Kata Nawawi yang begini itu dhaif. Kata Albani sahih. Maka yang bermazhab Syafi'i di Pekanbaru ini kalau mau bangkit dia begini. Karena yang begini itu tak bisa pakai. Sedangkan yang ikut Syekh Albani bangkitnya begini. Ustaz ikut mana? Saya pakai Nawawi. Maka kalau saya bangkit saya begini. Wa ya'tamidu ala rahatihi, bertumpu ke tapak tangan. Tapi okelah, saya tak salahkan. Yang begini oke, yang begini pun oke. Asal sembahyang dia jadilah. Nanti kalau nampak bapak ada orang begini, berarti referensi dia Albani. Yang saya tak mau tuh berkelahi antara yang begini dengan yang begini. Lamu-lamu begini. Kalau sesama kita yang di masjid ini bertinju, yang ketawa yang di luar masjid. Kenapa orang di masjid berkelahi? Gara-gara begini. Untung awak tak ke masjid. Gitu dia. Sudah saya bahas masalah begini, begini. Mau begini, mau begini. Kebetulan dia pemain kungfu. Begini dia lagi. Ada, baca buku 30. Buku 99 tanya jawab sholat. Apa hukum memelihara burung? Ada sahabat namanya Umair. Umair ini memelihara burung. Burung yang dipeliharanya Nughair. Nama yang memelihara Umair. Burungnya Nughair. Nughair bahasa Arabnya burung pipit. Jadi waktu burungnya tadi mati, Nabi lewat. Apa kata Nabi? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Hai Abu Umair, sedih betul engkau karena burung pipitmu mati. Ini dalil boleh memelihara burung. Seandainya tak boleh, pasti kata Nabi, hai Abu Umair, jangan kau lagi memelihara pipit ya. Ini namanya hadis takriri. Kalau Nabi menyuruh, qauli. Kalau Nabi membuat, fi'li. Kalau sahabat membuat, Nabi setuju, takriri namanya. Jadi keluar. Tapi dengan syarat, makannya dikasih. Minumnya dikasih. Dan buat dia bersuami istri. Dari sejak burung tu akil baligh, tak berbini, sampailah tua. Asal setiap pagi menjerit, dia bini. bibir. Bapak tuh tengok Pak Ustaz, mantap kan? Mantap kan? Padahal kawan tuh sedang menjerit minta bini. Berdoso. Tapi kalau dia buat kandangnya besar, bapak orang kaya, taman tuh besar, buatkan jeruji besi besar, buat burung-burung ramai di dalam, ada air mancurnya, ada makanannya, ada cacing, ada, silakan, baik, tak salah. Saya dikasih kawan ayah saya burung serindit warna hijau, cantik. Saya gantunglah kandangnya di bawah pokok jambu. Pulang saya sekolah, dikerumuni semut angkrang. Datang bapak saya, dibukanya, masih SD saya ini, dibuangnya semua angkrang itu, masukkan. Besok saya tengok, kasihan saya. Terpikir saya, dia sudah disiksa angkrang. Pas sarang orang tua saya sedang tak ada, saya buka sarang, saya lepaskan. Mana burung tadi? Lepas mak. Sejak saat itu sampai hari ini, anak keponakan saya larang, tak boleh. Anak saya, keponakan saya, minta belikan burung, tak usah. Biarkan mereka hidup bebas. Nah, jadi, tapi kalau sarangnya kandang besar, silakan, boleh, tak salah. Apa hukum menjual belikannya Pak Ustadz? Barang yang halal dipelihara, halal diperjual belikan. Burung, burung perkutut. Yang tak boleh itu kalau perkututnya menghadap ke barat, datang rezeki dari barat. Nah itu lah. Itu namanya tatayur. Percaya kepada burung, syirik. Siapa yang percaya kepada arah burung, maka rusak akidah. Apa hukum menyewakan tanah kosong? Mubah, boleh. Ini tanah disewakan. Datang anak muda, kami sewa ya Pak, mau tanam cabai, silakan. Kami mau buat kolam kecil untuk lele dumbo, bagus. Nanti hasil bagus, tak salah. Kami sewa untuk nanam ganja, jangan. Tangkap polisi saya nanti. Apa hukum menyewakan rumah sama orang kafir? Kafir terbagi dua. Satu kafir zimmi. Baik dia. Tak ada diganggunya agama kita, boleh. Namanya kafir zimmi, tapi kalau dia kafir harbi tak boleh. Disewakan rumah, habis itu kebaktian dia. Kumpulkannya ramai-ramai. Pertama dia berdua cuman. Waktu berdua, dia kalau sendiri main gitar aja. Kalau udah berdua mulai dia main catur. Kalau udah bertiga baru dia merampok. Tak bisa. Kalau udah terkait dalam masalah agama, ritual, wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Enggak. Bekerja di bank yang mana yang halal? Bank syariah yang sudah ada label halal dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Ini minuman untuk halal tak halal, ada label halal, dikeluarkan oleh MUI. Untuk ekonomi, MUI membuat satu divisi namanya DSN, Dewan Syariah Nasional. Apa buku-buku referensi bacaan tentang adab-adab Pak Ustaz? Ihya Ulumuddin, tulis oleh Imam Al-Ghazali. Kitab akhlak terlengkap. Jangan ragu tentang hadis sahih dhaifnya, karena di footnote sudah diteliti oleh Al-Hafiz Al-Iraqi. Hadis sahih bisa pakai, hadis audhu jangan pakai, hadis mungkar jangan pakai. Kalau ada orang mengejek-ejek Ihya, Ihya sampai hari ini kitab akhlak adab sopan santun toto kromo yang belum terkalahkan. Itulah kaji kita malam ini. Selanjutnya kita akan membaca doa, berdoa mohon kepada Allah, bertawassul dengan baca Al-Fatihah ala hadhihi niyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إِنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Ya Arhamar Rahimin, wahai engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Zal Jalali wal Ikram, wahai engkau yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya Man Qadha Amran Innama Yaqulu Lahu Kun Fayakun, wahai engkau yang maha kuasa, kalau engkau berkehendak cukup engkau katakan kun fayakun. Allahumma ansur ikhwanana fi Jakarta nasran aziza. Tolong saudara kami yang sedang berjuang memilih pemimpin yang benar, yang jujur, yang islami, dengan pertolongan yang sangat kuat, ya Allah. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din, hancurkan musuhmu, musuh agamamu, dan musuh kami semua, ya Allah. Allahumma la'anhum la'nan tawila, berikanlah laknat kepada mereka, laknat yang berkepanjangan. Allahumma syattit syamlahum wa farrik jam'ahum waj'alhum fi nuhurihim, hancurkan persatuan mereka, luluh lantakkan barisan mereka, matikan mereka dalam kematian yang amat sangat menyakitkan. Allahumma ansur ikhwanana, Allahumma ansurhum nasran aziza, Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat menjadi pemimpin orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami, ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikanlah kepada bangsa kami pemimpin yang adil, yang bersimpuh sujud dalam kuasamu, ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda, kami mohon hidayah, wat tuqa ketakwaan, wal afaf kebaikan, wal ghina berkecukupan. Allahumma ghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami menjaga diri dari yang haram. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsha wal riba wal zina wal munkar ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma. Jauhkan negeri kami ini dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, segala perbuatan yang mungkar, ya Allah. Allahumma rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang salih dan salihah. Rabbana hablana min azwajina zurriyatina qurrata a'yun, jadikan pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami, ya Allah. Rabbana hablana min ladunka zurriyatan thayyibah, jadikan generasi kami yang akan datang orang yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang patuh dan tunduk kepadamu, ya Allah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf banyak silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.